Spesial untuk AC Community semuanya. Di sini kerja semuanya ya Mas ya. Oke. Okay. Kali ini karena artisnya masih banyak sekali. Kita lanjut bayang warung-warung. Yeah.